dengan mengharapkan ridha Allah. Hadirilah tablik akbar bersama ulama Timur Tengah bertemakan Syarhus Syudur, pembahasan mengenai lapang dada, yang akan disampaikan oleh Asy-Syaikh Utsman bin Abdullah Al-Utsmi As-Salimi, pengasuh Darul Hadis Zamar Zaman, yang insyaallah akan diselenggarakan pada tanggal 10 Sya'ban 1435 Hijriah atau bertepatan dengan 8 Juni 2014 bertempat di Masjid Agung Karanganyar. Insyaallah akan dimulai pukul 9.00 sampai dengan 15.00 waktu Indonesia Barat. Insyaallah juga akan disiarkan melalui streaming di www.almadinah.or.id dan juga radio kesayangan Anda 107.9 Al-Madinah FM. Acara ini diselenggarakan oleh Yayasan Al-Madinah. Kontak person, hubungi Abu Yasir 081-328-666-265 atau Galih di 085-628-344-93. Acara ini terbuka untuk umum muslimin dan muslimat dan tentunya gratis.